antara bintang dan rembulan, berpelukan malam yang semakin kelam, gelap gulita tanpa sinarmu. Begitupun kehidupan kita, bagai malam tanpa bintang dan rembulan, aku terlena, aku terluka. Apalah artinya hidup ini tanpa cinta kasih yang tulus dan suci. Setiap saat ku sebut namamu hanya satu. Jangan tinggalkan aku sendiri, tanpamu tak sanggup ku hidup begini. Engkaulah satu yang aku cinta. Sucinya cinta.